Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Tafsir Salat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca mulai masuk salat, yaitu Takbiratul Ihram. Anda yang memiliki bukunya silahkan dibuka mulai halaman 50. Tentang Takbiratul Ihram. Kalimat Takbiratul Ihram terdiri dari dua kata, yaitu takbirah dan al-ihram. Takbirah dan al-ihram. Takbirah artinya takbir, yaitu bacaan Allahu Akbar. Sedangkan al-ihram berarti masuk ke wilayah larangan. Orang melakukan ihram berarti melakukan aktivitas di mana dia akan memasuki wilayah larangan. Sehingga orang yang telah melakukan takbiratul ihram, maka terlarang baginya untuk melakukan perbuatan apapun di luar kegiatan sholat. Karena itulah takbir ini disebut takbiratul ihram, karena dia adalah takbir yang mengharamkan. Sebagian ulama menyebutnya dengan takbirah at-taharrum, takbiratut taharrum, yaitu takbir yang mengharamkan, karena dia menjadi pembatas antara kegiatan sebelum sholat dengan kegiatan setelah atau kegiatan di dalam sholat. Sehingga orang yang takbiratul ihramnya salah, maka dia dianggap belum memasuki sholat. Contohnya, nanti kita akan sebutkan ya, contoh-contoh bacaan takbiratul ihram yang salah. Contohnya orang yang salah mengucapkan takbiratul ihram sampai pada posisi mengubah makna. Misalnya, Allahu Akbar. Kata Akbar artinya adalah beduk. Sehingga kalau dia mengucapkan Allahu Akbar, berarti artinya Allah beduk. Dan itu kalimat kekufuran. Salah makna. Karena salah panjang pendeknya. Yang benar bar itu dibaca pendek. Allahu Akbar. Sehingga kalau barnya dipanjangkan, maka sudah meleset maknanya. Dan melesetnya sangat jauh. Nah, ketika itu terjadi, takbiratul ihramnya harus diulang. Dan kalau dia tidak mengulang, berarti dia dianggap belum masuk sholat. Kalau dia belum masuk sholat, maka ya, sebagaimana orang yang belum memasuki sesuatu, tidak dianggap sama sekali, tidak diperhitungkan. Takbiratul ihram termasuk rukun sholat. Nabi SAW menyebutnya sebagai pintu yang membatasi kegiatan sebelum sholat dengan kegiatan sholat. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, miftahus sholati at-tuhuru, wa tahrimuha at-takbiru, wa tahliluha at-taslim. Kunci dari sholat adalah bersuci, yang mengharamkan adalah takbir, dan yang menghalalkan adalah salam. Hadis riwayat Abu Dawud, ya, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Disebut mengharamkan karena takbiratul ihram adalah batas antara kegiatan sebelum sholat dengan kegiatan di dalam sholat. Sebagaimana salam adalah batas antara kegiatan di dalam sholat dengan kegiatan setelah sholat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut takbiratul ihram dengan tahrimuha. Yang mengharamkannya adalah takbir. wa tahliluha, dan yang menghalalkannya adalah salam. Wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Yang mengharamkannya adalah takbir, sedangkan yang menghalalkannya adalah salam. Badruddin Al-Aini dalam syarah Sunan Abi Dawud, beliau menjelaskan, wa tahrimuha takbir ay tahrimus salati al-ityanu bitakbir. Makna kalimat yang mengharamkan adalah takbir, maksudnya adalah yang mengharamkan salat adalah ucapan takbiratul ihram. Ka'annal musalli bitakbir wadduhuli fiha sara mamnu'an minal kalam. Karena ketika orang yang salat itu sudah masuk salat dengan bertakbir, maka dia terlarang baginya untuk bicara. Wal af'al al-kharija an kalamis salah wa af'aliha. Dan terlarang baginya untuk melakukan perbuatan di luar. Di luar bacaan-bacaan salat dan praktek salat. Faqila litakbir tahrimun. Maka takbir ini disebut dengan tahrim. Liman'ihil musalli min dhalika. Karena dia menghalangi orang yang salat dari semua kegiatan itu. Walihada summiyat takbiratul ihrami ay al-ihramu bis-salah. Karena itulah disebut dengan takbiratul ihram untuk ya mengharamkan perbuatan di luar salat. Orang yang belum melakukan takbiratul ihram sama seperti orang yang belum masuk salat. Sehingga salatnya batal. Ya, termasuk di antaranya adalah orang yang tidak memenuhi syarat sah takbiratul ihram. Sehingga kita perlu memperhatikan, ada kondisi di mana disebut sebagai syarat sah takbiratul ihram. Sehingga ketika takbiratul ihramnya tidak memenuhi syarat sah ini, maka takbiratul ihramnya statusnya batal, dan kalau takbiratul ihram statusnya batal, maka dia belum dianggap masuk sholat, dan kalau belum dianggap masuk sholat, ya, sholatnya batal. Tidak dinilai. Sehingga takbiratul ihramnya harus diulangi. Baik. Sebelum kita membahas tentang syarat takbiratul ihram, terlebih dahulu kita akan membaca satu catatan ya. Sebenarnya takbiratul ihram itu yang mana sih? Baik, Anda garis bawahi, yang dimaksud takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Dan bukan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Sehingga kalau misalnya ada orang yang sholat, Allahu Akbar, langsung sedekap. Allahu Akbar, langsung sedekap. Dia sama sekali tidak mengucapkan, atau dia tidak sama sekali tidak mengangkat tangan. Sahkah sholatnya? Jawabannya sah. Orang yang melakukan takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan, tapi dia mengucapkan Allahu Akbar, langsung sedekap, sholatnya sah. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dianjurkan dan tidak wajib. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, wa inda ruku'i, wa inda raf'i minhu, wa inda al-qiyam min at-tashahudil awwali, sunnatun. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika i'tidal, dan ketika bangkit ke rakaat yang ketiga dari tasyahud awal, semua itu hukumnya sunnah. Dan tidak wajib. Selanjutnya, kita akan bahas tentang syarat sah takbiratul ihram. Di antara syarat sah takbiratul ihram yang sering dilanggar adalah dilakukan dalam posisi berdiri untuk sholat wajib. Di antara syarat sah, takbiratul ihram harus dilakukan dalam posisi berdiri untuk sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh sambil duduk. Sementara untuk sholat sunnah, takbiratul ihram bisa dilakukan dengan posisi duduk. Sebagaimana sholat bisa dilakukan, sholat sunnah maksud saya, Anda bisa tambahkan ya. Sebagaimana sholat sunnah bisa dilakukan sambil duduk. Baik yang punya uzur maupun yang tidak punya uzur. Al-Jaziri menyebutkan ketentuan dalam mazhab Syafi'iyah, fa in ata bil ihrami fi salatil fardhi halal inhina, fa in kana ila al qiyami aqrab fa innaha tasihhu, wa in kana ila al ruku'i aqrab fa innaha la tasihhu, wifaqan lil hanafiyah wal hanabilah. Jika orang melakukan takbiratul ihram untuk salat wajib dengan kondisi al-inhina sambil nunduk, jika menunduknya lebih dekat ke posisi berdiri, maka takbiratul ihramnya sah. Tapi jika lebih dekat ke posisi rukuk, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Sesuai dengan pendapat Hanafiyah dan Hambali. Sehingga misalnya ini posisi rukuk ya. Takbiratul rukuk yang sempurna seperti ini. Dah? Dia takbiratul ihramnya sambil miring gini. Kalau dia lebih dekat ke posisi berdiri, menurut pendapat Syafi'iyah, Hambali, dan Hanafiyah, masih dinilai sah. Tapi kalau lebih dekat ke posisi rukuk, maka takbiratul ihramnya batal dan nanti wajib diulang. Nah, kita kasih contoh. Contoh bentuk pelanggaran dalam masalah ini adalah makmum yang hendak mengejar rukuknya imam sehingga dia melakukan takbiratul ihram sambil bergerak rukuk. Artinya dia melakukan takbiratul ihram tidak dalam posisi berdiri. Dan kasus ini cukup banyak. Sehingga dia ingin dapat satu rakaat bersama imam, Allahu Akbar. Dia takbir sambil bergerak turun, Allahu Akbar. Lalu dia rukuk. Menurut dia, wah ini dapat satu rakaat imam, Alhamdulillah. Ternyata takbiratul ihramnya lebih dekat ke rukuk. Selesai salam, diingatkan sama ustadz, kamu tadi takbiratul ihramnya gimana? Kayak gini. Sholatmu batal. Terus gimana, Mas? Ya harus diulangi dari awal. Aduh, malah rugi 4 rakaat ya. Kalau tadi misalnya dia sempurna berdiri Allahu Akbar, lalu baru turun rukuk, dia mungkin cuma ganti 1 rakaat. Karena ini sholatnya batal, maka dia harus ganti berapa? 4 rakaat. Nah, dan itu sering terjadi. Sehingga dia melakukan takbiratul ihram sambil bergerak rukuk, artinya dia melakukan takbiratul ihram tidak dalam posisi berdiri. Dan ini menurut pendapat tadi, Syafi'iyah, Hambali, dan Hanafiyah hukumnya batal. Selanjutnya, cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Di sini ada sunnah tanawu, dan Anda bisa lakukan secara bergantian. Yang pertama adalah, ada 3 cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jika dilihat dari kombinasi dengan ucapan atau dengan bacaan Allahu Akbar. Yang pertama, mengangkat tangan bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbirah is-salah farafa'a yadayhi hina yukabbiru. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai takbiratul ihram ketika salat, beliau mengangkat kedua tangannya hina yukabbiru, ketika beliau bertakbir. Sehingga yang dilakukan adalah bersamaan antara mengangkat tangan dengan bacaan takbir. Allahu Akbar. Yang kedua, mengangkat tangan sebelum membaca takbir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbara. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai salat, beliau mengangkat tangan terlebih dahulu setinggi pundak, thumma kabbara, kemudian. Kalimat ini menunjukkan alat tarahi, ada jeda. Kemudian beliau membaca takbir. Allahu Akbar. Sehingga tidak bersamaan. Kalau tadi, Allahu Akbar. Kalau ini mengangkat tangan dulu, Allahu Akbar. Yang ketiga, mengangkat tangan setelah membaca takbir. Berdasarkan hadis dari Malik Ibnul Khuwairis. Sahabat Malik Ibnul Khuwairis inilah yang meriwayatkan hadis Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sahabat Malik bin Khuwairis mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara, ketika usai takbir beliau mengangkat tangannya. Sehingga beliau melakukan Allahu Akbar, kemudian baru mengangkat tangan. Abu Kilabah melihat Malik Ibn Khuwairis melakukan sholat. Beliau bertakbir, kemudian mengangkat tangannya. Cara yang ketiga ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Hanafiyah. Allahu Akbar. Sehingga ada tiga kombinasi tadi ya. Ada tiga kombinasi. Pertama apa tadi? Bareng. Allahu Akbar. Yang kedua, kombinasi yang kedua. Mengangkat tangan dulu, baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang ketiga, bertakbir dulu baru mengangkat tangan. Allahu Akbar. Dan ketiga-tiganya sesuai sunnah Nabi SAW. Dan sekali lagi ini termasuk di antara sunnah tanawu. Salah satu manfaat mengetahui hal ini adalah kita akan berpikir terlebih dahulu ketika kita hendak bertakbir. Untuk memilih bentuk takbir mana yang akan kita lakukan. Sehingga kita melestarikan semua sunnah Nabi SAW. Baik. Anda bisa lakukan selang-seling misalnya sholat. Qobliyah zuhur, nanti sholat duha. Mau sholat duha berapa rokaat? Mau 6 rokaat. 2 rokaat yang pertama, Allahu Akbar. Rokaat yang kedua, atau 2 rokaat yang kedua, sholat duha yang kedua, bareng, Allahu Akbar. Sholat duha yang ketiga, Allahu Akbar. Sekarang kita akan lihat cara takbir mengejar rukuk. Makmum yang mendapat tumakninah rukuk bersama imam, maka dianggap mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Kita ulang ya. Makmum yang mendapat tumakninah rukuknya imam, dia rukuk bersama dengan tumakninahnya rukuknya imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Ini berdasarkan keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Man adrakal imama raki'an fa rafa'a qabla an yarfa'al imamu ra'sah, faqad adraka tilka raka'ah." Makmum masbuk yang menjumpai imam sedang rukuk. Man adrakal imama raki'an. Makmum masbuk yang menjumpai imam sedang rukuk. Fa raka'a, lalu dia ikut rukuk. Qabla an yarfa'al imamu ra'sahu. Sebelum imam mengangkat kepalanya. Sebelum imam bangkit iktidal. Faqad adraka tilka raka'ah. Maka dia telah mendapatkan rakaat itu. Ada orang masbuk Jumatan. Dia datang di rakaat yang kedua. Begitu dia sampai di saf, imamnya rukuk. Lalu dia Allahu Akbar terus rukuk. Berarti dia mendapatkan berapa? 1 rakaat Jumatan. Dan ketika dia dapat 1 rakaat, maka dia dianggap telah mendapatkan Jumatan. Ya. Jadi di sini ada apa? Ada implikasi berjenjang. Dari perkataan Ibnu Umar, siapa yang menjumpai rukuknya imam? Mendapat rukuknya imam, sama dengan apa? Mendapat satu rokaat imam. Mendapat satu rokaat imam. Kemudian ada sebuah hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man adraka rak'atan faqad adraka shalah." Ini hadis yang berbeda ya. Ini perkataan Ibnu Umar. Ada sebuah hadis, "Man adraka rak'atan faqad adraka shalah." Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat, faqad adraka shalah. Siapa yang mendapatkan satu rakaat berarti dia telah mendapatkan salat. Berarti jika dapat satu rakaat maka sah sebagai salat yang dikerjakan. Contoh misalnya. Contohnya ya. Jumatan, ini yang kelihatan Jumatan. Ada makmum masbuk yang Jumatan. Kemudian ketika masbuk rakaat kedua, ketika sampai di saf imamnya sedang rukuk, langsung dia ngejar rukuk. Allahu Akbar. Dan dia bisa menjumpai tumakninah rukuknya imam. Kemudian dia rukuk bersama rukuknya imam. Lalu imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Makmum ikut i'tidal sampai selesai Jumatan. Pertanyaannya, makmum yang masbuk ini ganti berapa? Satu atau empat? Jawabannya satu. Kenapa? Faqad adraka shalah, dia sah sebagai sholat yang dikerjakan. Lain halnya, berarti dia sah sebagai sholat Jumatan. Lain halnya kalau dia masbuk, begitu dia sampai shaf, dia takbir Allahu Akbar, imamnya sami Allahu liman hamidah. Ya. Anda kurang beruntung. Terus gimana ini? Berarti dia tidak menjumpai rukuknya imam. Ketika tidak menjumpai rukuknya imam, maka di posisi ini dia tidak mendapatkan satu rakaat imam. Karena tidak mendapatkan satu rakaat imam, maka tidak sah sebagai sholat yang dikerjakan. Sehingga dia tidak disebut telah mengerjakan Jumatan. Berarti dia enggak Jumatan. Terus gimana? Maka nanti nambahi 4 rakaat. Ya. Nanti nambahi 4 rakaat. Nah. Kenapa kok 4 rakaat? Karena yang satu ini tidak dihitung. Sehingga dia tidak dihitung telah melakukan Jumatan. Maka dia harus sholat zuhur. Sehingga dia sholat zuhur 4 rakaat. Selanjutnya. Cara takbir mengejar rukuk tadi sudah ya. Sampai di perkataan Ibnu Umar. Jika ada makmum masbuk yang ingin mengejar rukuknya imam, apakah dia boleh sekali takbir ataukah harus dua kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataukah boleh Allahu Akbar, terus dia turun rukuk. Jika makmum melakukan dua kali takbir, yaitu takbiratul ihram dan takbir rukuk, maka itu yang terbaik. Dan ulama sepakat sholatnya sah. Bagaimana jika makmum hanya melakukan sekali takbir? Melakukan sekali takbir berarti takbiratul ihram saja, sementara bergerak rukuknya tidak diiringi dengan takbir. Bolehkah semacam ini? Ulama berbeda pendapat. Ada khilaf di antara ulama. Ibnul Mundhir menyebutkannya dalam Al-Ishraf ala Madzahibil Ulama. Yang pertama, beliau mengatakan hukumnya boleh dan sholatnya sah. Pendapat pertama mengatakan hukumnya boleh dan sholatnya sah. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Zaid bin Thabit. Ibn Umar dan Zaid bin Thabit. Pendapat yang dipilih oleh Sa'id Ibn al-Musayyib, Atha' bin Abi Rabah, Hasan al-Basri, Ibrahim al-Nakhai, Maimun bin Mihran, Al-Hakam, Sufyan al-Thawri, dan Imam Malik. Ini pendapat yang pertama. Ada deretan ulama-ulama kibar. Sahabat ada dua tadi ya. Dan ada deretan ulama kibar yang lain dari kalangan tabi'in. Pendapat yang kedua. Tidak boleh hanya sekali takbir. Harus melakukan dua kali takbir. Takbiratul ihram dan takbir ruku. Ini merupakan pendapat Hammad bin Abi Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz, dan Imam Syafi'i rahimahumullahul jami'. Pendapat para kibar-kibar, para ulama-ulama besar, dan khilaf ini termasuk khilaf yang mu'tabar, diperhitungkan karena ini bagian dari ijtihad mereka. Dan wallahu alam, kalau masih memungkinkan ya untuk melakukan dua kali takbir, Allahu Akbar. Lalu Allahu Akbar lagi, rukuk, insyaAllah itu yang terbaik. Dan ulama sepakat sah. Khurujan minal khilaf. Kalau Anda melakukan ini, dan Anda jadikan ini sebagai prinsip, di posisi ini Anda akan keluar dari khilaf perselisihan apakah sholat Anda sah ataukah tidak. Karena takbirnya dilakukan berapa? Dua kali. Nah. Kemudian, karena takbir ini adalah takbir yang sifatnya tidak menyebabkan Anda harus berdiri. Maksud saya apa? Maksud saya Anda begitu takbir langsung Anda rukuk. Maka tidak perlu bersedekap. Saya ulang ya. Karena takbiratul ihram mengejar rukuk itu Anda tidak berdiri. Berdirinya hanya untuk syarat sah takbir. Allahu Akbar, berdiri. Setelah itu langsung Anda rukuk. Maka tidak perlu mengangkat, tidak perlu bersedekap. Kenapa kok tidak perlu bersedekap, Pak? Karena sedekap itu dilakukan saat kita membaca surat. Saat kita berdiri membaca surat. Nah, ini kan tidak dilakukan. Anda begitu Allahu Akbar, langsung Anda rukuk. Sehingga saat takbir mengejar rukuk, yang bisa Anda lakukan adalah Allahu Akbar, dilepas ya. Enggak kelihatan ya. Allahu Akbar, dilepas. Ini tangan saya di bawah ya. Lalu Allahu Akbar, rukuk. Nah, Allahu Akbar rukuk ini Anda mau mengangkat tangan, tidak mengangkat tangan, silahkan. Dan kalau kita pakai pendapat jumhur tadi, boleh tidak takbir lagi. Allahu Akbar takbiratul ihram, terus langsung turun rukuk. Nah, kalau misalnya bersedekap bagaimana Pak? Ya insya Allah sah sebagai sholat, namun ya lebih tepatnya tidak perlu bersedekap. Sehingga Allahu Akbar dilepas, langsung turun rukuk. Kalau ada yang Allahu Akbar bersedekap, terus turun rukuk, ya silahkan sah-sah saja. Namun yang lebih bagus adalah tidak perlu bersedekah. Sehingga kita memposisikan sunnah sesuai dengan porsi masing-masing. Di sini ada, di sini ada. Baik, coba kita baca biografi dua imam ya. Imam Malik bin Anas. Beliau dilahirkan tahun 93. Wafat tahun 179 Hijriah. Berarti berapa usia beliau? Coba dihitung. 179 kurangi 93. Delapan puluh enam. Masya Allah. Termasuk di antara ulama yang usianya panjang. Sebagaimana Imam Ahmad. Beliau juga usianya panjang. Abu Abdullah Malik bin Anas Al-Asbuhi. Dan beliau bukan anaknya Anas bin Malik. Salah ya. Beliau betul Malik bin Anas bin Malik, tapi bukan anaknya sahabat Anas bin Malik. Jauh sekali. Enggak ketemu Imam Malik dengan Anas bin Malik. Bukan anaknya sahabat Anas bin Malik. Ya. Meskipun ada da'i yang menyuarakan kalimat lantang seperti ini, dan itu keliru, keliru, salahnya salah, ya cukup fatal. Dilahirkan di Madinah dan besar di sana, dan tidak pernah keluar dari Madinah kecuali ketika haji. Nggak pernah keluar dari Madinah kecuali ketika haji. Hingga beliau digelari sebagai Imam Darul Hijrah. Imam Dar Al-Hijrah. Imam Negeri Hijrah. Kenapa disebut sebagai Imam Dar Hijrah? Karena beliau tidak pernah keluar dari Darul Hijrah, yaitu Madinah. Sehingga beliau selalu di Madinah. Belajar di Madinah, lahir besar di Madinah, belajar di Madinah. Beda dengan para ulama pada umumnya kan. Mereka melancong, safar kemana, kemana, kemana. Ada yang sampai belasan tahun gak pulang-pulang. Ada yang 7 tahun, sekian tahun gak pulang-pulang. Balik sudah jadi ulama. Sehingga mereka datang ke daerah ini, nanti tinggal di situ sekian tahun. Belajar kepada ulama yang ada di situ. Lalu pindah ke daerah yang lain. Tinggal di situ selama beberapa tahun, belajar di situ. Dan itu kebiasaan ulama di masa silam. Sekarang ditiru oleh anak-anak. Ya. SMP, dia keluar dari Jakarta. Kemana? Ke Jogja. Selama berapa tahun? 6 tahun. Plus pengabdian, jadi 7 tahun. Ya. Itu kalau enggak DO ya. Kalau DO enggak kerasan ya, bisa lebih cepat. Kemudian setelah itu ke Madinah. Selama berapa tahun? 4 tahun. Kalau dia cuma S1. Nanti lanjut S2, lanjut S3. Oh itu bisa 9 tahun. 10 tahun. Enggak pulang-pulang. Ya. Pulang enggak ke rumahnya, nanti ke kota yang lain. Tayyib. Dan seperti itulah para ulama di masa silam. Dan beliau punya karya yang sangat terkenal, yaitu Al-Muwatta. Banyak ahli hadis yang menjadi murid beliau, termasuk Imam Syafi'i. Allah pilih beliau sebagai guru umat. Sehingga beliau termasuk di antara umatnya Nabi Muhammad SAW yang menonjol, Imam Malik bin Anas. Sekarang kita baca Imam Syafi'i. Coba perhatikan usianya pendek ya. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Wafat tahun 204 Hijriah. Usianya hanya 54 tahun. Ya. Kalau Imam Ahmad 70-an tahun, Imam Malik 80-an tahun, Imam Syafi'i 54 tahun. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan di antara mazhab yang gak suka dengan Imam Syafi'i, karena banyak mengkritik Imam Syafi'i ini, banyak mengkritik mazhab tersebut, yaitu mazhab Hanafiya. Sampai ada sebuah hadis palsu buatan sebagian orang yang fanatik dengan Hanafiya. Hadisnya berbunyi, Sayati alan nasi, akan datang di tengah manusia rajulun adarru minal iblis. Orang yang dia lebih bahaya dibandingkan iblis. Namanya Muhammad bin Idris. Dan maksudnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Subhanallah amma yaqulun. Maksudnya Allah dari apa yang dia ucapkan. Tapi fanatik mazhab itu memang seperti itu. Kadang sampai membenci yang beda. Dan itu ya kesalahan besar. Itu kesalahan besar. Kemudian beliau dilahirkan di Gaza, Palestina. Lalu pindah ke Mekah di usia 2 tahun. Bergelar Nasirus Sunnah. Karena melalui beliau banyak orang memahami sunnah dengan benar. Jadi dulu ada 2 kubu. Ya. Ada 2 kubu. Madhab Ahlul Ra'yi dengan madhab Ahlul Hadis. Yang 2 kubu ini susah untuk disatukan. Madhab Ahlul Ra'yi, mereka banyak menggunakan kias. kias. Penjelasan-penjelasannya lebih banyak ke arah kias. Dan itu adalah kubunya Hanafiyah. Yang ada di Kufah. Pusatnya ada di Kufah. Madhab Ahlul Hadith, kubunya ada di Madinah. Kubunya ada di Madinah. Guru besarnya adalah Imam Malik bin Anas dan beberapa ulama ahli hadis yang lainnya. Hingga ketika Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i hadir, beliau memberikan satu jalan tengah, masya Allah, yang diterima oleh kedua aliran ini, Ashabur Ra'yi dengan Ahlul Hadis. Imam Syafi'i bisa menjelaskan hadis dengan pendekatan Ashabur Ra'yi, karena beliau pernah belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang Muhammad bin Hasan ini adalah murid seniornya Abu Hanifah. Imam Syafi'i pernah belajar ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sehingga beliau bisa mendapatkan keterangan-keterangan dari para ahli usuli, para ahli usuliyun, ahli usul fikih dari madhab Hanafiyah. Dari situ dipakai untuk menjelaskan hadis yang dimiliki oleh para ahli hadis. Ya. Sehingga mereka bisa saling melengkapi. Di saat itulah beliau dikenal sebagai Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah, pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan bahwa sebagian ahli hadis mengatakan, kami itu tidak memahami ada istilah mantuk, ada istilah khos, ada istilah am, ada istilah muqayyad, ada istilah mafhum, kecuali dari penjelasan Imam Asy-Syafi'i. Sehingga beliau tulis sebuah buku usul fikih, ya, yang menurut para ahli sejarah kitab usul fikih adalah ini buku usul fikih pertama di dunia. Yaitu bukunya Imam Syafi'i yang berjudul Ar-Risalah. Dan itu dicetak bersama dengan kitab Al-Umm. Tayyib. Kemudian pendapat beliau banyak dijadikan rujukan. Sehingga beliau merupakan salah satu guru besar kaum muslimin. Dan Indonesia termasuk di antara yang mengambil mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Juga di negara yang lain banyak. Yaman, Imam Syafi'i. Suriah, Syafi'i. Ya. Mesir juga dominan Syafi'iyah. Meskipun ada juga yang Malikiyah. Wallahu'alam. Seperti inilah bintang-bintang yang bisa kita jadikan sebagai panutan. Ya. Ada Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dan mereka ini rata-rata adalah orang yang yatim. Ya. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i anak yatim. Sejak kecil. Bahkan sejak masih di kandungan Imam Ahmad. Nah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan membaca tentang bagaimana melantunkan lafaz takbir yang benar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan. Salurkan donasi Anda. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan kecuali mereka wakaf. Untuk pembangunan SDTQ MIPS melalui rekening Bank Syariah Mandiri, kode bank 451. Nomor rekening 7441049999 atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Info donasi 082-1234574741. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum. Nah. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya saat ada imam yang saat takbir bacaan Allahu Akbar, tapi mengucapannya tidak jelas, jadi kayak Allahu Akbar. Terkadang orang itu juga jadi muadzin. Apakah sholat dan adzannya sah? Terima kasih, jazakallahu khairan. Ada rekamannya enggak jelasnya? mengucapkannya tidak jelas. Allahu Akbar. Jelas ya? Allah pakai W. Dia bacanya pakai W. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Memang bacaan atau huruf lam dalam kalimat Allah, dalam kata Allah itu dibaca tafkhim, tebal. Nah, kadang sebagian orang di masyarakat kita kan ada beberapa kesalahan ya. Ada yang baca Allah, Allah. Dan itu berarti masih tarkik, masih tipis. Harusnya agak tebal, Allah. Nah, sebagian orang terus bacanya Allah. Allah. Insyaallah selama dia tebal, insyaallah masih sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, insyaallah masih sah karena dia masih tafkhim. Wallahu a'lam. Oke, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Mau nanya Ustaz, misalnya tadi kita tuh masbuk, terus ketemu imamnya tuh udah ruku. Kita kan tadi menurut Ustaz tadi takbiratul ihram, terus yang lebih baik adalah takbir intiqal langsung ikut ruku. Nah, yang saya tanya ini adalah apakah kita setelah takbiratul ihram itu kita tetap bersedekat, terus baca Al-Fatihah dengan yang dicepatkan, walaupun nanti mungkin agak ketinggalan sama imamnya, mungkin udah apa namanya, sami Allahu liman hamidah gitu. Yang penting kita dapat sama imam tuh satu rakaat, dan plus kita dapat baca Al-Fatihah. Itu yang saya dapat penjelasan dari selama ini, dari kecil gitu Ustaz. Apakah langsung kita ikut ruku atau kita cepat-cepat baca Al-Fatihah sebelum ruku? Imamnya itu sudah ruku? Udah, imamnya tuh udah ruku tapi belum iktidal. Belum iktidal. Jadi kita masih dapat lah insya Allah satu rakaat. Tapi kan tadi Ustaz bilangnya tadi gak perlu, maksudnya saya gak mendengar kalau harus Al-Fatihah atau tidak. Nah, sebenarnya bagaimana itu Ustaz? Kita harus Al-Fatihah dulu atau gimana? Baik. Gitu, Ustaz. Makasih banyak atas penjelasannya. Barakallahu fikum. Syukran wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu membaca Fatihah dulu, nah, nanti keburu imamnya sujud. Sami Allahu liman hamidah kan biasanya enggak panjang tuh, terus Allahu Akbar sujud. Sementara Anda di posisi masih berdiri membaca Fatihah. Karena Fatihah relatif panjang. Kecuali kalau Fatihahnya dibuat rusak, itu mungkin bisa. Gimana? Bacanya cepat sekali. Alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah amin ya. Yang kelihatan cuman basmalahnya sama dalinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Allahu Akbar. Percuma saja. Fatihahnya enggak amburadul, rusak, kemudian apa? Enggak dapat satu rakaat bersama imam karena imamnya sudah keburu iktidal. Bahkan kalau Anda baca agak pelan dikit Fatihahnya, nanti imamnya keburu sudah sampai ruku. Maka dalam posisi ini kita menggunakan kaidah ittiba'ul imam, mengikuti imam. Dan mengikuti itu, mengikuti ya, mengikuti itu bergerak setelah usai komando, setelah usai komando. Nah, usai komando itu ditandai dengan usai selesainya gerakan imam. Baik, inilah yang disebut dengan mengikuti imam. Sehingga kalau imam sudah ruku, berarti kita harus segera mengikuti imam, yaitu ruku. Jangan imam sudah ruku, kita tetap aja berdiri. Saya mau menyelesaikan Al-Fatihah dulu. Keliru ini. Harusnya Anda ikut rukuk, bukan tetap berdiri. Kalau Anda tetap berdiri, maka yang terjadi adalah Anda tidak mengikuti imam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Baik. Insyaallah dipahami ya. Nah. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau wanita lagi di penghujung masa haid terus kena sakit yang tidak memungkinkan atau terkena air, contoh habis operasi, sakit campak dan sejenisnya. Terus dia selesai masa haidnya, dia mandi wajib tapi masih sakit. Gimana Ustaz solusinya? Sedangkan dia ingin melaksanakan sholat. Syukran, jazakallahu khair. Wa jazakallahu khairan. Mandi wajib tapi masih sakit. Baik. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat, bolehkah tidak mandi wajib? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah, juga ada di surat An-Nisa, tentang tata cara bersuci. Bersuci itu ada dua ya. Taharah itu ada dua. Ada taharah asliyah. Taharah asliyah adalah taharah yang menggunakan air, medianya air. Nah ini ada dua, ada wudu, ada satunya apa? Mandi. Kita bisa memahami ini untuk hadas kecil, ini untuk hadas kecil, ini untuk hadas besar. Gini ya. Betul tandanya, besar kecil. Baik. Menggunakan taharah asliyah untuk hadas kecil, wudu, hadas besarnya mandi. Yang kedua adalah taharah badaliyah. Taharah badaliyah. Taharah badaliyah, badal artinya pengganti. Adalah taharah yang menggunakan pengganti air. Pengganti media air itu apa? Tanah. Nah ini cuma satu, yaitu tayamum. Maka tayamum, kata para ulama, bisa menggantikan wudu dan mandi. Sehingga orang yang gak bisa wudu, gak bisa mandi, baik karena faktor gak punya air, atau karena faktor sakit, bisa digantikan dengan tayamum. Sehingga dia bisa tayamum. Baik. Namun kalau dia bisa wudu, bisa mandi dengan air hangat, dia harus menggunakan air hangat. Sehingga kalau misalnya Anda dalam kondisi sakit, suci dari haid, bisa menggunakan air hangat, maka mandinya pakai air hangat. Tapi kalau nggak bisa, pakai air hangat pun masih bahaya. Karena ada penyakit yang kulitnya nggak boleh kena air. Maka Anda bisa tayamum. Nah, sehingga selesai haid, tayamum, kemudian nanti sholat. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, berapakah lama ukuran mendapatkan rukuknya imam? Ada yang mengatakan seukuran subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Apakah bisa seperti Ustaz? Syukran. Intinya makmum ini bisa dapat tumakninah bersama tumakninah rukuknya imam. Ya. Sehingga misalnya imam membaca Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim sebanyak 3 kali. Ada yang ngasih tambahan subhanarabbiyal azimi wa bihamdi, subhanarabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Makmum ini gabung. Imam sedang rukuk. Imam dalam posisi rukuk. Subhanarabbiyal azim. Lalu makmum gabung. Allahu akbar. Subhanarabbiyal azim. Dia dapat satu, makmum dapat satu, imamnya iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Insyaallah masih sah. Sebagai satu rokaat bersama imam. Intinya adalah dia mendapatkan tumakninah rukuknya imam ketika dia di posisi rukuk. Jadi makmum rukuk, dia dapat tumakninah bersama tumakninah rukuknya imam. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Halo. Silakan, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya mohon maaf, Pak. Volume televisinya bisa dikecilkan? Iya, iya. Baik. Silakan, Bapak sudah terhubung. Begini. Ini rukuk pelafalan takbir intiqal. Ini di awal gerakan, di tengah, atau di akhir. Nah, terutama dari berdiri ke sujud. Sebab ini makmum banyak yang mendahului karena lamanya tempo yang digunakan pada saat mau sujud. Baik. Itu saja, terima kasih. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Barakallahu fikum. Tentang takbir intiqal, saya bahas di buku ini ya, di halaman 130, Fikih Takbir Intiqal. Jadi setelah kita membahas masalah bacaan Fatihah sampai amin, kemudian memilih surat setelah Al-Fatihah, lalu kita akan bahas tentang bagaimana cara takbir intiqal yang benar. Di sini saya sebutkan di halaman 130, kemudian di penjelasan di halaman 132. Ada keterangan tentang kapan takbir intiqal dilakukan. Di halaman 132. Saya bacakan, Pak, ya. Jadi kita lompat dulu materinya agak jauh untuk menjawab pertanyaan Bapak. Sebagaimana namanya? Takbir intiqal artinya takbir perpindahan. Sehingga takbir ini dilakukan ketika bergerak dari satu rukun ke rukun berikutnya. Ada di halaman 132. Takbir ini dilakukan ketika proses bergerak dari satu rukun ke rukun berikutnya. An-Nawawi mengatakan, wa qawluhu yukabbiru hina yahwi, keterangan Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bertakbir ketika turun sujud. Kemudian beliau bertakbir, summa yukabbiru hina yarfa'u, kemudian beliau bertakbir ketika bangkit dari sujud. Ini dari hadis Abu Hurairah, kata An-Nawawi. Hadza dalilun ala muqaranati takbir li hadhil harakat. Ini merupakan dalil bahwa takbir itu mengiringi gerakan-gerakan tersebut. Sehingga takbir intiqal itu dibaca di proses perpindahan. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Masalahnya kalau imamnya dengkule rodok linu, ya, lututnya agak sakit. Allah. Nah, dia mulai sakit nih, punggungnya sakit. Kemudian boyoknya juga sakit, lututnya sakit. Pelan ya. Allah. Pelan sekali. Allahu Akbar. Makmumnya enggak sabar. Ya, makmumnya enggak sabar. Akhirnya apa? Makmumnya yang muda-muda, wah dia bisa lompat-lompat. Ya. Allahu Akbar itu sesaat saja. Ya, ya makanya pemilihan imam ini juga penting ya. Kalau imamnya boyoknya sudah sakit, dengkule sakit, lalu ketika melakukan gerakan naik turun itu jadi agak sangat lambat, maka mungkin bisa digantikan yang lebih muda, yang dia tidak punya keluhan ya, naik turun ketika dari berdiri ke dari i'tidal ke sujud atau dari sujud ke rokaat berikutnya. Makanya jadi panjang itu gara-garanya imam gerakannya sangat lambat dari sujud duduk di antara duduk istirahat, lalu dia bangkit, Allah, wah itu sambilnya keliboyok ya. Akhirnya Allahnya panjang. Allahu Akbar. Makmum enggak sabar. Mereka karena lebih muda gerakannya lebih cepat. Ya, ini cuplikan yang bisa saya berikan terkait takbiratul takbir intiqal itu dilakukan kapan? Jawabannya adalah dilakukan bersamaan dengan gerakan perpindahan. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, assalamualaikum. Ustaz, saya Aji Gun dari Kota Jakarta. Ustaz, ana sebelum hijrah 2 tahun yang lalu pun pernah menjual item pupuk kepa. Saya kira apa tidak apa-apa, dan dari situ saya mulai setelah lama saya baru tahu kalau seperti item kim saya bukan itu melanggar POS Nintendo. Nah, setelah itu saya langsung ganti obat, namun saya susahkan uang bank dari situ. Saya ingat dari seorang muslim percayaan dia, namun saya tidak bisa mengebaca apa yang sudah Nintendo berarti tukang kamu. Karena kalau mengembalikannya gimana saya juga tidak tahu. Akhirnya tentang mereka untuk atmosferi hal ini. Mereka menjawab dan dalam mohon maaf Bapak. Uang yang diambil datang adalah milikmu dan Nintendo punya urusan dengan hal itu. Pertanyaannya, apakah yang saya hasilkan itu halal manfaat mencari usaha kebutuhan hidup? Baik, sebentar. Terima. Nah, sudah selesai. Tuan baik. Pertanyaan Bapak di WA ada ya? Karena teleponnya putus-putus. Baik. Ada? Ada. Coba dibacakan Pak Tri. Singkat saja. Yeah. Panjang lebih tadi. Panjang. Jadi Ustadz dulu, sebelum hijrah 2 tahun yang lalu pernah menjual item game yaitu Pokemon. Oh gitu. Saya kira dulu tidak apa-apa dan dari situ mulai ngaji sunnah. Setelah lama ternyata saya baru tahu kalau jual beli item game itu melanggar TOS-nya Nintendo. TOS itu apa? Kurang tahu saya itu. Intinya aturan yang ada di situ. Ya, aturan. Hasil setelah itu saya langsung berhenti dan tobat. Kemudian saya sudah padahal sudah menghasilkan uang lumayan banyak. Baik, cukup insya Allah ya. Tayyip. Tentang hukum jual beli sesuatu yang tidak boleh dijual, baik karena itu bagian dari aturan aturan main di sana, atau karena itu adalah hak milik orang lain yang sebenarnya tidak boleh dijual. Seperti yang kita tahu, ada banyak properti digital yang nggak boleh dijual. Contohnya akun medsos itu nggak boleh dijual. Ada aturan ya. Anda buat akun Facebook, lalu dibuat rame, setelah rame jual. Kemudian Instagram juga sama, setelah rame dijual. Kayak gitu enggak boleh ya. Ada aturan bahwasanya menjual akun hukumnya dilarang. Nah, karena akun ini pada asalnya adalah gratis dan Anda tidak boleh memperjualbelikan akun itu, maka orang yang melakukan transaksi ini berarti dia memperjualbelikan hak milik orang lain yang sudah dilarang oleh pemiliknya. Pemilik dalam hal ini adalah Facebook. Ada satu hadis yang kita bisa jadikan sebagai acuan. Al-muslimuna syuraka'u fi tsalats. Muslim itu mereka kongsi dalam tiga hal. Lalu Nabi SAW menyebutkan, fil ma'i wan nari wal kala. Mereka kongsi untuk memiliki bersama, yaitu tiga objek, air, api, dan rerumputan. Air di sungai atau di laut. Siapapun boleh ngambil. Boleh enggak misalnya orang mengkapling? Pokoknya sungai dari wilayah ini sampai wilayah ini punya saya. Siapa yang ngambil kerikil di situ bayar ke saya. Enggak boleh. Kamu enggak punya hak. Sungai ini milik umum. Siapapun boleh dan berhak untuk mengambilnya. Demikian pula api. Api yang dimaksud di sini adalah misalnya ada api di mana misalnya di gunung berapi keluar api atau apa. Orang boleh mengambil termasuk bahan bakar dia boleh mengambil selama itu masih menjadi milik umum. Al-kala rerumputan juga demikian. Ada rerumputan di padang, padang rumput misalnya. Orang ngambil silahkan bebas. Sehingga benda-benda yang dia menjadi milik umum tidak boleh dikapling oleh orang lain dengan cara dibatasi siapa yang ngambil ini milik saya. Nah, termasuk diantaranya adalah akun medsos ya. itu oleh pemiliknya, silahkan siapapun mau buat akun di sini silahkan. Namun jangan dijual. Sehingga kalau ada orang ingin buat akun, ya silahkan diajari dia untuk buat akun. Tapi kamu jangan menjual akun kamu ke dia. Tidak boleh. Tayyip. Nah, termasuk juga misalnya dalam satu fitur game. Ada apa tadi namanya? Ada apa, jual senjata, jual apa namanya, jual pelengkap-pelengkap agar gamenya itu bisa menang. Ya, kalau dalam aturan itu tidak boleh, ya tidak boleh dijual. Terus bagaimana kalau misalnya itu dilakukan sebelum tahu? Kalau belum tahu, maka kembali kepada hukum bahwa orang yang belum tahu tidak berlaku hukum. Sehingga pendapatan sebelum dia tahu, selama tidak melanggar hak orang lain, insya Allah boleh untuk dia miliki. Selama tidak melanggar hak orang lain. Tapi kalau itu melanggar hak orang lain, itu sebenarnya barang saya, milik saya, tapi dijual dia. Maka Anda harus kembalikan kepada pemiliknya. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita jadi imam ada bacaan surat yang salah tapi tidak ada jamaah yang mengingatkan, apakah kita perlu sujud tahwi? Kemudian apabila kita sebagai jamaah masbuk tapi karena lupa ikut salam, apakah setelah sadar kita cukup nambah rakaat? Jazakallahu khairan. Apabila kita membaca surat yang salah selain Fatihah tentu saja, ya, apakah kita perlu sujud sahwi karena makmumnya gak ada yang ingatkan? Mungkin karena faktor sungkan, ya. Atau karena faktor mereka gak ada yang hafalannya seperti bapak, misalnya. Apakah perlu sujud sahwi? Jawabannya tidak perlu. Nabi SAW pernah mengalami seperti itu. Beliau pernah keliru ketika membaca surat setelah Al-Fatihah. Lalu seusai sholat, Nabi SAW menoleh ke arah Ubay bin Ka'ab. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ma mana'aka an taftaha qira'ati?" Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menghalangimu sehingga kamu tadi tidak mengingatkan saya dalam bacaan yang saya baca? Kemudian jawab Ubay, "Ubay hafal. Apa yang dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Ubay hafal." Tapi Ubay sungkan, ya, segan mengingatkan bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau membaca surat dan beliau keliru. Dan di hadis itu tidak dijumpai riwayat, kami tidak menjumpai riwayat beliau sujud sahwi. Karena itu jika salah surat, maka insya Allah, wallahu alam, mungkin tidak sujud sahwi. Kemudian yang kedua, apa tadi? Setelah salam, makmum masbuk, salam bersama imam, lalu dia sadar, nambahi satu rakaat. Jawabannya betul, harus dia nambahi. Jangan ikut salam terus ikut pulang bareng imam. Salatnya kurang, nanti batal. Salam, terus dia nambahi, ya, karena salamnya tadi lupa, dia nambahi. Kemudian sujud sahwi setelah salam. Jadi dia nambahi, lalu tasyahud akhir, kemudian salam, lalu sujud sahwi. Semua sujud sahwi itu dua kali, enggak ada sujud sahwi yang sekali. Sujud sahwi, sujud, duduk, sujud. Bacaannya apa? Anda enggak baca apapun, enggak apa-apa. Yang penting takbir aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduk lagi. Terakhir sujud sahwi itu pasti duduk. Jadi kaidah dalam sujud sahwi ada tiga, ya. Semua sujud sahwi pasti dua kali. Enggak ada sujud sahwi sekali. Semua sujud sahwi pasti diakhiri dengan duduk. Enggak ada sujud sahwi terus manteng aja sujud, terus salam sambil posisi sujud, enggak ada. Sehingga sujud, duduk, ya. Semua sujud sahwi diakhiri dengan salam. semua sujud sahwi diakhiri dengan salam. Sehingga sujud, duduk, assalamualaikum. Tadi sudah salam, meskipun tadi itu salam sholat, ini salam sujud sahwi. Sehingga sujud sahwi baik setelah salam maupun sebelum salam, semuanya ada salam. Kalau sebelum salam, berarti salamnya bareng dengan salam sholat. Kalau setelah salam, tadi salam sholat, ini salam sujud sahwi. Dan masalah bacaannya, gak ada bacaan khusus dalam sujud sahwi. Boleh membaca Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar, gak ada bacaan. Duduk, diam saja. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar, duduk. Jangan baca tasyahud. Ini sudah selesai. Langsung assalamualaikum. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini tentang biaya bank. Ini saya kan kalau transfer ke beda bank kan pasti ada kena biaya. Nah, misalnya saya meminjamkan seseorang, banknya beda, pasti kena biaya. Nah, dia membalikan ke saya itu plus biaya transfer yang saya keluarkan itu. Nah, itu apakah termasuk riba, Ustadz? Saya kan bisa transfer ke dia 6.500 kenanya. Misalnya 100.000 dia pinjam, jadi 100, dia ngembalinya 106.500. Padahal saya nggak minta. Baik, cukup insya Allah. Gitu. Nah, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apa hukum biaya admin untuk transfer beda bank? Jawabannya boleh, karena itu hak bank yang sudah memberikan jasa. Dia ngasih jasa berupa transfer antar bank. Sehingga dia berhak dapat fee. Yang kedua, kalau terjadi transaksi utang piutang beda bank, biaya transfer ini tanggung jawab siapa? Ya, jawabannya adalah tanggung jawab yang menerima manfaat. Dan dalam akad utang piutang, yang menerima manfaat adalah orang yang berutang. Karena itu, dialah yang nanggung biaya transfer, bukan yang memberi utang. Sehingga kalau Anda mengutangi 1 juta, andaikan biaya transfernya 500 ribu, andai ya. Saya berandai-andai ya. Andai biaya transfernya 500 ribu, maka yang nanggung biaya transfer adalah yang menerima utang. Sehingga dia bayar 1,5 juta. Duit Anda kembali utuh 1 juta, yang 500 ribu itu haknya bank. Baik. Biaya transfer umumnya 6.500 ya, atau 7 ribu misalnya. Sehingga Anda transfer, lalu nanti ketika dia mengembalikan, biaya transfer ditanggung oleh pihak yang menerima utang. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf tadi pertanyaannya saya putus, biar lebih ringkas karena waktunya mepet ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.